Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih, wa man sara ala nahjih wa stanna bisunnatih ila yawmiddin. Kita akan membaca, melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, dan yang akan kita baca adalah hadis dari Abdullah bin Abi Bakrin rahimahullah. Beliau seorang ulama tabi'in. Sudah ketemu hadisnya? Hadis kalau di buku saya nomor 77. Ketemu, Pak? Sudah ketemu saya. An Abdillahi ibni Abi Bakrin rahimahullah anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun rawahu Malikun mursalan wa wassalahu An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat, lalu beliau kirimkan kepada Amr bin Hazm. Di antara isi suratnya di situ ada tulisan alla yamassal Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang dalam kondisi suci. Diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Mursal itu berarti tabi'in berbicara tentang kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kejadian di zaman sahabat sehingga mereka tidak menyaksikan kejadian itu. Maka disebut dengan hadis yang mursal karena dia melepaskan tidak ada sanad penyambungnya. Wa wasalahun Nasa'i, dan disambungkan dalam riwayat Nasa'i serta Ibnu Hibban. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wa huwa ma'lul, hadis ini ma'lul. Hadis ma'lul atau hadis mu'al. Hadis ma'lul sebutan lainnya hadis mu'al. Adalah hadis yang di situ ada sisi cacatnya. Sehingga nilai keabsahannya tidak bisa diterima 100%. Tapi apakah penilaian ini dibenarkan? Nanti kita akan lihat bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama setelahnya. Sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu dengan dua nama yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama Abdullah bin Abu Bakar, yang kedua adalah Amr bin Hazm. Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Berarti Abdullah hubungannya dengan Amr bin Hazm apanya? Cucunya atau cicitnya, ya. Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Cicitnya bercerita tentang kejadian yang dialami oleh buyutnya, yaitu Amr ibn Hazm. Abdullah bin Abi Bakar sendiri, beliau Al-Ansari Al-Madani, seorang qadi, ulama di kalangan tabi'in, thiqqatun abid, ahli ibadah yang terpercaya, rawah lahul jama'ah, nama beliau banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya adalah diriwayatkan oleh Az-Zuhri, Imam Malik, kemudian Hisham bin Urwah dan yang lainnya. Beliau meninggal tahun 135 Hijriah rahimahullah, dan beliau termasuk di antara nama yang disebutkan dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian tentang Amr ibn Hazm. Amr bin Hazm Al-Khazraji, suku Hazraj. Suku Hazraj berarti beliau orang Ansar. Dari suku Hazraj, dan pemimpin suku Hazraj adalah Sa'ad bin Ubadah. Beliau pernah ikut perang Khandaq dan peperangan setelahnya. Kemudian diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi gubernur beliau di daerah Najran. Tugasnya mengajarkan orang tentang masalah agama, mengajarkan Al-Quran, dan menarik zakat. Seperti Mu'ad. Mu'ad diutus Nabi SAW ke daerah Yaman, lalu beliau perintahkan untuk mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, dan menarik zakat. Dan di antara utusan itu adalah Amr ibn Hazm. Wa ya'khudhu sadaqatihim, dan Amr ibn Hazm mengambil zakat mereka, sehingga status beliau sebagai apa? Amil. Status beliau sebagai amil zakat atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika sanata ashrin, dan itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada beliau yang isinya tentang masalah akidah, kemudian tentang beberapa al-faraid, kewajiban-kewajiban dalam Islam, waddiyat, dan tentang hukuman-hukuman dalam Islam. Tulisannya sangat panjang, surat itu isinya sangat panjang, dan disebutkan secara lengkap dalam Mustadrak Al-Hakim dan dalam Sunan Al-Baihaqi. Namun sahabat ini termasuk di antara sahabat yang jumlah hadisnya sedikit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat tentang validitas keberadaan surat ini. Bahwa surat yang pernah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm ini adalah surat yang valid. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Kata Ibnu Abdul Bar, huwa kitabun masyhurun inda ahli siyah, ma'rufun ma fihi inda ahli ilmi, ma'rifatun tastagni bi syuhratiha 'anil isnad, li'annahu asbahu tawatur fi maji'ihi. Surat yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm ini adalah surat yang sangat masyhur di kalangan ahli sirah, para ulama ahli sirah. Terkenal juga di kalangan para ulama, sehingga tidak butuh, saking terkenalnya, enggak butuh sanad. Seperti riwayat mutawatir yang sudah pasti valid keberadaannya. Litalakkin nas lahu bil qabul wal ma'rifah, karena semua orang menerima dan mereka juga mengetahui. Demikian pula yang dinyatakan oleh Sulaiman bin Arqam. Beliau mengatakan, atau yang dinyatakan oleh Ibnu Ma'in, hadis Amr bin Hazm bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada beliau, ini adalah hadis yang saleh. Statusnya sah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada beliau. Termasuk juga keterangan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam, wa hadzal kitabu dzikru hadza fihi ay anna al-umrata hiya al-hajjul asghar masyhurun mustafidun inda ahli al-ilmi. Surat yang pernah dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm, di situ ada juga isinya tentang masalah umrah, dan umrah disebut dengan haji kecil, adalah surat yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Wa huwa 'inda katsirin minhum ablagha min khabaril wahid, dan bahkan kebanyakan ulama menyatakan surat ini lebih kuat statusnya dibandingkan hadis ahad yang sahih. Wallahu taala alam. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa nulis sehingga ada surat yang dikirim kepada Amr ibn Hazm? Ulama sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa nulis di awal dakwah beliau. Sehingga ketika beliau berada di Mekah, kemudian awal-awal beliau berada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa nulis, dan itu disepakati oleh ahli sejarah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut beliau dengan An-Nabiyul Ummi, seorang nabi yang ummi. Ummi artinya apa? Tidak bisa baca tulis. Dan itu tidak menandakan orang yang IQ-nya rendah di masa silam. Karena umumnya orang di masa silam jarang menggunakan media baca tulis. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan media baca tulis itu masih sedikit. Sehingga enggak bisa baca tulis, tidak menunjukkan sama sekali kalau orang ini adalah orang yang secara kemampuan kognitif rendah. Tingkat kecerdasan yang ada ketika itu dibuktikan dengan dua hal. Pertama, yang pertama, kepintaran dalam berbicara, dan itu dilombakan dalam bentuk apa? Lomba syair. Yang kedua, wisdom. Bagaimana tingkat kebijaksanaan orang ini ketika berinteraksi dengan orang lain. Itu tingkat kecerdasan orang di masa sebelum mereka mengenal baca tulis. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang cerdas dengan sebutan fatin. Fatin artinya cerdas. Fatonah, kecerdasan. Karena beliau terkenal dengan kebijaksanaannya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara di tengah masyarakatnya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya ulama ahli sejarah berbeda pendapat. Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir dakwah beliau bisa membaca dan bisa menulis? Ada dua pendapat ahli sejarah dalam masalah ini. Sebagian ahli sejarah mengatakan di akhir dakwah beliau, beliau bisa membaca dan bisa menulis. Dan itu setelah beliau belajar dari beberapa sahabat yang bisa menulis, seperti Abdullah bin Amr bin As, Zaid ibn Thabit. Sehingga dari situ beliau menulis beberapa surat yang dikirim kepada raja-raja yang ada di Romawi, di Persia dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah surat yang beliau kirimkan kepada gubernur-gubernur yang beliau utus ke berbagai kota di sekitar Madinah. Wa ala kullin, apapun itu, baik status beliau bisa nulis maupun tidak bisa nulis, itu sama sekali tidak mempengaruhi wahyu. Sehingga Al-Quran tidak ada perubahan gara-gara beliau bisa nulis, sebagaimana Al-Quran tidak kurang gara-gara beliau tidak bisa nulis. Karena semua yang menjadi syariat beliau dibimbing dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian kita kembali kepada isi dari hadis. Matan hadis ini berisi alla yamassal qur'ana illa tahir. Kalau tadi kita sepakat bahwasanya suratnya Amr bin Hazm itu sahih, berarti isi suratnya juga sahih. Sehingga kalimat ini juga kalimat yang sahih. Alla yamassal qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Apa makna dari kata tahirun? Kata tahir memiliki banyak makna. Jika ada sebuah dalil yang dalil itu punya banyak makna, maka lafaz yang punya banyak makna ini disebut dengan lafaz mushtarak. Lafaz apa? Mushtarak. Lafaz mushtarak itu lafaz yang punya banyak makna. Contoh kalau di tempat kita kata yang punya banyak arti seperti bisa. Bisa bermakna mampu, bisa bermakna apa? Racun yang dimiliki oleh binatang berbisa. Bisa juga bisa bermakna Malaysia bisa. Itu maksudnya apa? Boleh. Bisa bermakna boleh. Jadi ada banyak makna dari satu kata, itu disebut dengan lafaz mushtarak. Kalau ada sebuah dalil yang dia berisi lafaz mushtarak, maka dalil itu punya banyak kemungkinan makna. Bisa kemungkinan makna pertama, kedua, ketiga dan begitu seterusnya. Nah, untuk menentukan makna mana yang paling benar, nah di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan jika dalil itu punya banyak makna dan kita tidak bisa menentukan makna mana makna yang tepat, maka dalil itu tidak bisa jadi dalil. Dalil itu tidak bisa jadi dalil. Saya ulang ya. Jika ada sebuah dalil yang dia punya banyak kemungkinan makna, sehingga bisa dimaknai A, bisa dimaknai B, bisa dimaknai C, D dan itu saling bertentangan. Sementara kita kesulitan untuk menyimpulkan mana yang paling tepat, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan muncul satu kaidah yang sangat ma'ruf di kalangan para ahli usul fikih dalam masalah ini. Kaidahnya mengatakan, idza waradal ihtimal saqata al istidlal. Idza waradal ihtimal saqata al istidlal. Apabila ada banyak kemungkinan makna, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kata tohir itu kemungkinan maknanya apa saja? Ada tiga kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama, tohir suci di sini maknanya adalah tohir maknawi, suci maknawi. Apa itu suci maknawi? Akidahnya suci, batinnya suci dari noda kesyirikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut orang musyrik dengan najis, seperti firman Allah di surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Makanya Allah larang untuk masuk ke Masjidil Haram. Fala yaqrabul masjida ba'da 'amihim hadza. Karena itu mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan Allah sebut musyrik najis, di situ najis apa? Maknawi. Berarti kalau salaman dengan non muslim boleh atau tidak? Boleh tidak? Enggak boleh kalau bukan mahram ya. Boleh jika sejenis. Salaman dengan non muslim hukumnya diperbolehkan. Perlu cuci tangan enggak? Kenapa? Selama tangannya enggak najis, bersentuhan dengan muslim tidak najis. Sehingga enggak benar kalau kamu beli sarung dari aseng, cuci dulu. Kenapa sarungnya dipakai aseng? Ya ndak, aseng enggak sarungan ya. Karena disentuh sama penjualnya non muslim, sehingga harus dicuci dulu. Ini kesimpulan yang enggak benar. Karena fisiknya orang kafir itu suci. Apa dalil kalau fisiknya orang kafir itu suci? Yang pertama, sembelian ahli kitab itu halal. Kalau ahli kitab itu najis, berarti ketika nyembelih najis. Yang kedua, boleh menikah dengan wanita lelaki muslim, boleh menikah dengan wanita ahli kitab meskipun tidak sebaliknya. Kalau istrinya najis, enggak boleh disentuh. Karena nyentuh najis itu enggak boleh, kecuali ada uzur seperti cebok. Nah, itu ada uzur ya. Sehingga dalam posisi ini atau dengan mempertimbangkan ini, maka hukum asal non muslim adalah suci. Lalu apa makna najis dalam surat At-Taubah tadi ayat 28? Maknanya adalah najis maknawi, dalam arti najis batin. Kemudian makna najis yang kedua adalah najis dalam arti tidak ada kotoran di situ. Seperti sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang kucing. Kata beliau, innaha laisat binajasin. Kucing itu enggak najis. Kucing itu enggak kotor. Enggak najis. Sehingga sentuhan dengan kucing tidak perlu dicuci. Kemudian makna yang ketiga adalah najis dari hadas atau suci dari hadas. Makna suci yang ketiga adalah suci dari hadas. Bersih dari hadas besar maupun kecil. Sehingga ada tiga makna kata suci dalam syariat kita. Suci batin artinya dia mukmin. Suci fisik yang artinya bebas dari najis. Suci dari hadas yang artinya dalam kondisi toharoh, punya wudu atau sudah mandi besar. Terus dari tiga makna ini, mana yang memungkinkan untuk kalimat wa alla yamassal qur'ana illa tahir, enggak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci? Nah, kemudian ulama khilaf. Ada yang mengatakan maksud ayat ini atau maksud hadis ini adalah tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang mukmin. Maka orang kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran karena mereka najis. Najis maknawi. Sehingga kalau memberikan hadiah kepada orang kafir tidak boleh dalam bentuk mushaf. Lalu mereka kalau mau belajar Quran gimana? Mereka kalau mau belajar Quran dikasih terjemahnya. bukan dikasih teksnya. Ini menurut pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh Quran dalam kondisi tidak suci, enggak wudu atau tidak mandi besar. Pendapat yang ketiga, tidak boleh menyentuh Quran dalam kondisi junub. Kalau hadas kecil masih boleh. Sehingga di sini ada tiga pendapat. Dan wallahu taala alam, kembali kepada kaidah baku tadi. Kalau ada lafaz mushtarak, mushtarak tadi apa? Yang punya banyak makna. Kalau ada lafaz mushtarak, kewajiban mujtahid adalah mencari dalil yang lain untuk dijadikan sebagai indikator memilih makna makna mana yang paling mendekati. Dan kita punya banyak indikator yang menunjukkan bahwa makna yang paling mendekati untuk kata tahir di sini adalah suci dari hadas. Di antaranya adalah fatwa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Mereka mengatakan tidak boleh menyentuh Quran kecuali dalam kondisi suci dari hadas. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali dalam kondisi suci dari hadas. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ismail bin Muhammad, dari Mus'ab bin Abi Waqqas. Qala, kata Mus'ab bin Abi Waqqas, kuntu amsikul mushafa ala Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya pernah memegangi Al-Quran yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau fa tahaktu. Kemudian saya garuk-garuk. Faqala Sa'ad, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, la'allaka masista dzakaraka. Tadi waktu kamu garuk-garuk, nyentuh kemaluan enggak? Qala qultu na'am. Kata Mus'ab, iya tadi saya nyentuh kemaluan. Dan nyentuh kemaluan menurut Sa'ad bin Abi Waqqas membatalkan wudu. Kemudian beliau mengatakan, kum fatawaddo, fakum tu fatawaddo tu thumma raja'tu. Taruh dulu mushafnya, wudu, kemudian nanti setelah itu boleh nyentuh mushaf. Berarti mereka memahami kalau menyentuh mushaf itu harus dalam kondisi suci dari hadas. Demikian pula penggunaan dari istilah tahir yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Tahir di situ adalah suci dari hadas. Seperti disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, la yumassul Qur'ana illa ala tuhrin. Al-Qur'an tidak boleh disentuh kecuali dalam kondisi bersuci. Sehingga tidak boleh menyentuh Qur'an dalam kondisi hadas. Wallahu alam. Kalau orang enggak punya wudu, enggak boleh menyentuh Qur'an, berarti wanita haid boleh enggak menyentuh Qur'an? Lebih enggak boleh lagi. Karena status hadasnya wanita haid lebih besar dibandingkan orang yang ngentut. Selanjutnya, apa solusinya kalau kita enggak boleh nyentuh Quran sementara kita ingin membaca Quran? Solusi pertama, wudu. Kalau enggak bisa wudu gimana? Misalnya haid. Haid kalau diwudukan hilang enggak? Enggak. Tetap hadas besar. Terus bagaimana solusinya? Yang pertama begini, disebut Al-Quran itu jika kitabnya tulisannya bahasa Arab dan isinya adalah kalam Allah Al-Quran. Sehingga kalau isi kitab itu bukan bahasa Arab, maka itu tidak disebut Al-Quran. Contohnya terjemahan. Terjemahan Al-Quran itu bukan Quran. Terjemahan Quran itu terjemah tafsir Al-Quran yang paling ringkas. Termasuk diantaranya adalah kalam ulama, ada perkataan ulama yang ada di kanan kiri Quran, itu bukan Al-Quran. Lalu ulama mengatakan jika ada sebuah kitab campuran antara teks Al-Quran dengan perkataan manusia seperti tafsir. Tafsir itu perkataan manusia menjelaskan tentang firman Allah. maka dilihat mana yang lebih dominan. Jika ada sebuah buku berisi teks Al-Quran dan non-Al-Quran, seperti kitab tafsir, Quran terjemah, maka dilihat mana yang lebih dominan. Karena al-hukmu alal ghalib, hukum itu mengikuti yang dominan. Sehingga jika dominannya itu teks Al-Quran, ada teks Al-Quran, di pinggir-pinggirnya ada tafsir kecil, atau di pinggir-pinggirnya ada petunjuk tajwid, di pinggir-pinggirnya ada apalagi misalnya keterangan singkat, tapi dominannya teks Al-Quran, maka ini dihukumi Quran. Sekarang kan lagi marak ya, Quran dengan aneka aksesoris ya. Ada Quran terjemah perlafat, ada Quran sababun nuzul, ada Quran ibtidak dan waqaf, Quran waqaf, ada Quran apalagi pak, petunjuk hukum-hukum tajwid, non mati ketemu apa, nanti tanwin ketemu apa, sehingga Quran kita jadi meriah sekali ya, warna-warni ya. Ada Quran pink ya, untuk yang masih muda, ada yang ungu untuk rondo misalnya. Misalnya ya, aneka seperti itu membuat Quran tidak bersih dari tulisan-tulisan manusia. Terus gimana kalau misalnya ada yang seperti ini? Maka lihat mana yang dominan. Jika dominannya adalah teks Al-Quran, maka dia dihukumi ya? Maka dia dihukumi Al-Quran. Tapi kalau dominannya tulisan manusia, maka dia dihukumi bukan Quran, seperti kitab tafsir. Karena itu orang yang dalam kondisi hadas, kalau mau membaca Quran, maka dia bisa membuka kitab tafsir, yang di situ ada teks Qurannya, sehingga baca teks Qurannya. Baik. Terus boleh enggak orang yang dalam kondisi hadas membaca Quran? Yang dilarang menyentuh, sedangkan membaca hukumnya diperbolehkan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis setelahnya. Dalam hadis setelahnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam setiap kesempatan dan waktu beliau. Padahal yang namanya manusia pasti ada kondisi hadas, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir dalam setiap kesempatan beliau. Hadis riwayat Muslim dan juga riwayat Bukhari secara muallaq. Karena itu kata An-Nawawi, ijma' ulama boleh membaca Quran meskipun dalam kondisi hadas. Dalam kondisi hadas kecil. Ijma' ulama seperti dalam yang disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab penghafal Quran, ijma' ulama boleh membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil. Sehingga kalau ada orang yang dalam kondisi hadas kecil enggak boleh nyentuh Quran, maka dia bisa membaca Quran dengan cara menyentuh kitab tafsir. Selanjutnya apa dalilnya kalau membaca Al-Quran dalam kondisi hadas kecil boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur beliau membaca apa, Pak? Beliau membaca apa? 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sambil melihat ke arah langit ya. Beliau bangun tidur keluar sambil melihat ke arah langit, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dan seterusnya sampai akhir surat Ali Imran. Padahal orang yang baru bangun tidur statusnya hadas, karena dia belum berwudu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu ketika beliau bangun tidur, beliau langsung membaca ayat-ayat Al-Qur'an sambil melihat ke arah atas, melihat ke arah langit, merenungkan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penciptaan langit dan bumi di waktu malam yang begitu indah kelihatan. Kemudian beliau membaca ayat ini, padahal beliau dalam kondisi bangun tidur, statusnya hadas. Nah, selanjutnya, kalau kita membaca Al-Quran dengan menggunakan HP atau laptop atau yang lainnya, sementara kita dalam kondisi hadas kecil, itu boleh atau tidak? Aplikasi Quran di Android itu beda-beda ya. Ada yang teks Arab, ada teks Arabnya terus terjemah. Kemudian selang-seling ya, teks Arab terjemah, ada yang samping kanan samping kiri. Insya Allah kalau ini dihukumi sebagaimana buku tafsir, Anda sentuh gak masalah. Ada juga Al-Quran Android yang dia isinya cuman penuh teks seperti Quran scan-scanan. Nah, boleh enggak seperti ini disentuh? Kalau HP-nya tetap HP, sehingga wanita haid nyentuh HP yang ada isi Qur'annya, hukumnya boleh. Lupa, itu kan ada isi Qur'annya. Berarti wanita haid enggak boleh nyentuh. Berarti kalau haid enggak boleh demek bojone. Kalau haid enggak boleh nyentuh kepala suaminya. Di kepala suami ibu ada enggak surat Al-Fatihah? Ada, Pak. Coba bunyikan. Cara membunyikannya gimana? Hah? Diciwit ya, ciwit muni. Berarti kalau menyentuh HP yang ada Qur'annya boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh menyentuh bagian teks yang di situ ada tulisan Qur'annya. Sehingga kalau di sini ada tulisan Qur'an, yang kita sentuh ini kalam Allah, Al-Qur'an, yang tertempel di HP kita. Tapi kalau nyentuh HP-nya, ini statusnya nyentuh HP, tidak nyentuh mushaf. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair. Jadi kalau nyentuh ini, nyentuh Quran. Tapi kalau nyentuh HP-nya, nyentuh HP. Kenapa kok ini tidak dihukumi Quran? Karena ini begitu Anda tutup, hilang. Gak ada Qurannya, gak kelihatan adanya aplikasinya. Begitu ya. Maka dalam kondisi enggak punya wudu, kalau membaca seperti ini, Anda sentuh HP-nya, Anda baca, enggak masalah. Nah, mindahnya yang bingung. Eh? Yang ada pennya. Nah, pen apa namanya? Stylus ya. Yang ada pennya, Anda pakai, dipindah pakai pennya, silahkan. Berarti Anda tidak nyentuh. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair. Nah, wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis yang kedua yang kita baca, yang dari Aisyah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah dalam setiap kondisi beliau, menunjukkan kita dianjurkan untuk selalu berzikir, baik dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah atau membaca Al-Qur'an yang kita hafal dalam setiap keseharian kita. Namun dikecualikan dari kondisi itu pada dua keadaan. Yang pertama, membaca Quran tidak boleh dilakukan ketika junub. Membaca Quran tidak boleh dilakukan ketika junub. Kalau doa boleh enggak? Orang junub berdoa boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh, membaca Quran. Wanita haid dikir silahkan. Baca Quran, salah satu pendapat mengatakan dilarang. Tapi kalau dia berzikir, dia berdoa, silahkan. Sehingga seorang muslim, muslimah, meskipun dalam kondisi junub, meskipun dalam kondisi hadas besar karena haid, dia masih bisa menyambung hubungan dengan Allah dengan zikir, dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Tapi kalau membaca Quran, ada hukum tersendiri, enggak boleh dilakukan, kecuali dalam kondisi hadas, suci dari hadas besar. Tayyib. Kemudian yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran ketika sedang buang air atau sedang berada di toilet. Sehingga dikecualikan dari pernyataan Aisyah, Nabi SAW membaca Quran dalam setiap keadaan, dikecualikan dari dua hal ini. Beliau tidak membaca Quran ketika junub dan ketika sedang berada di Thailand. Pertanyaan. Kalau kita sebelum tidur, ada orang sebelum tidur dalam kondisi junub, lalu ingin membaca surat atau ingin membaca ayat kursi, itu boleh atau tidak? Kalau kita sebelum tidur, termasuk di antara doa sebelum tidur adalah ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian surat-surat Qawafil, Qul wallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Boleh enggak itu dibaca dalam kondisi junub sebelum tidur? Ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena status bacaan kita ketika sebelum tidur, Al-Quran yang kita baca berupa ayat kursi, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu statusnya dikir dan bukan baca Quran, sehingga dia dibaca sebagai wirid sebelum tidur, bukan dibaca sebagai membaca tilawah Al-Quran. Maka dalam kondisi junub diperbolehkan. Dan ada yang mengatakan tetap enggak boleh, karena tilawah dalam kondisi hadas besar hukumnya dilarang. Dan wallahu a'lam, insyaallah pendapat yang pertama yang lebih kuat, karena orang yang dia mau tidur kemudian membaca wirid-wirid seperti ini tidak disyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadas besar maupun kecil. Wallahu a'lam. Masih ada waktu 2 menit. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada yang mau disampaikan? Fadhil. Baik, kalau nyentuh mushaf pakai sarung tangan gimana hukumnya? Saya kasih ilustrasi seperti ini. Menyentuh itu berarti secara makna bahasa, selama bisa dikategorikan menyentuh, dia menyentuh. Dilarang menyentuh lelaki atau wanita yang bukan mahram. Kalau saya pakai sarung tangan terus salaman dengan wanita yang bukan mahram, boleh enggak? Kan saya enggak sentuhan langsung, saya pakai sarung tangan, boleh atau tidak? Hah? Boleh. Berarti nyentuh wanita kalau di luar pakaiannya plek gitu ya. Dia kan pakai jilbab ya. Kok plek apa? Iko plek. Misalnya wanita disentuhi, lu kan saya enggak nyentuh, yang tak sentuh pakaiannya. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Maka al-hukmu 'alal ghalib atau tabi'un. Kalau sebatas mengikuti, maka dia hanya hukumnya mengikuti. Sarung tangan itu mengikuti tangan, sehingga dia yang dinilai adalah sentuhan tangannya. Kalau membawa boleh enggak? Membawa boleh enggak? Beda antara menyentuh dan membawa. Sama atau beda? Beda. Anda taruh tas digendong, itu apa? Membawa. Tersentuh enggak Qur'annya? Tidak. Qur'annya terbawa di dalam gendongan, di tas. Membawa boleh, karena yang dilarang adalah menyentuh. Wallahu a'lam. Yang lain? Bentar. Sebelum wudu membaca doa di kamar mandi boleh atau tidak? Doa sebelum wudu hanya satu, yaitu ucapan bismillah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, la wudu aliman lam yudkarismullahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Sehingga kalau wudu harus membaca bismillah. Kalau kita sedang wudu di kamar mandi, lalu apa yang perlu kita lakukan? Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap membaca doa, tetap membaca bismillah. Karena membaca bismillah di kamar mandi itu hukumnya makruh, sementara membaca bismillah ketika wudu hukumnya wajib. Sehingga jika ada hukum wajib benturan dengan hukum makruh, kuat mana? Wajib. Maka tetap dibaca. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan membaca basmalah ketika wudu itu sunnah, tidak wajib. Sehingga kita, jika yang sunnah ini berbenturan dengan yang makruh, maka yang dikuatkan yang makruh. sehingga tinggalkan sunnah dalam rangka menghindari yang makruh. Lalu dikasih solusi agar tetap bisa melakukannya, maka dibaca di batin. Dia baca bismillahnya di hati. Wallahu a'lam. Baik, membaca dalam bahasa kita itu kan membawa sebuah teks lalu kita baca. Kalau hafalan itu apa? Kalau hafalan, imam membaca surat Al-Baqarah misalnya. Itu kalimatnya apa? Imam mengucapkan surat Al-Baqarah atau imam membaca surat Al-Baqarah? Membaca. Baik. Bahasa Arabnya satu, qara'a atau tala. Tala yatlu tilawatan, qara'a yaqra'u qira'atan. Dan maknanya sama, baik membaca dengan membawa fisik maupun tidak membaca fisik, tidak membawa fisiknya, ada teks tidak ada teks, dua-duanya sama-sama membaca. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dan beliau rajin membaca Qur'an meskipun beliau enggak baca teks. Bahkan kalau kita sepakat dengan pendapat yang mengatakan beliau tidak bisa baca tulis sampai mati, berarti beliau membaca Quran tanpa teks sama sekali sampai meninggal dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga membaca itu bisa bentuknya membaca bawa teks atau tanpa teks. Nah, kesalahpahaman ini dulu saya miliki juga ya. Kita punya nasib yang sama dulu ya. Waktu ada muqabalah, tes penerimaan masuk ke Jamiah Islam Madinah di Taruna Al-Quran ya, di Lembong Sari. Di situ Syekh menyuruh baca surat ini, baca. Kamu hafal berapa? Tanya. Kamu hafal berapa juz? Sekian juz. Baca ini. Itu kok nyari mushaf baca, gugur maksud. Baca itu maksudnya fadl ikra, maksudnya baca apa yang kamu hafal. Sehingga ujiannya cuman ditanya pertama, kamu hafal berapa juz? Sekian juz, dari depan sekian, belakang sekian. Baca surat ini. Surat itu saja. Nah, itu baca surat itu kok buka mushaf. Coret. Karena membaca di situ maknanya adalah hafalan. Wallahu ta'ala alam. Cukup nih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.